Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalon, berita siang edisi hari ini Senin 2 Agustus 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Amelia dapat bantuan kursi roda. Delami turun langsung ke lokasi kebakaran. Terekam CCTV, balita 2 tahun jatuh ke Krung Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Kote 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan bantuan satu unit kursi roda kepada Amelia Wulandari, seorang mahasiswi akhir Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala Banda Aceh yang sedang dirawat di ruang rawat Mahuni Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabu, Aceh Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, War Johan, bersama Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Setdakap Aceh Barat, Amril Nuthihar. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, War Johan, menyebut bahwa bantuan yang diserahkan merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap apa yang terjadi pada Amelia Wulandari yang kini lumpuh setelah divaksin. Pihaknya berharap keluarga dapat memberikan kesabaran yang besar dalam menghadapi ini, seraya berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Amelia. Hal senada disampaikan Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Setdakap Aceh Barat yang sekaligus juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Amril Nuthihar. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat hadir dan akan terus memantau kesembuhan Amelia Wulandari. Syederalun, PLT Bupati Bener Meriah Dailami turun langsung ke lokasi bencana kebakaran di Kampung Kalatenang, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten setempat pada Selasa malam 3 Juli 2021. Akibat kebakaran itu, sebanyak 5 unit mobil damkar milik BPBD Bener Meriah dikerahkan untuk menanggulangi bencana kebakaran tersebut. Selain itu juga turut dibantu oleh TNI Polri dan masyarakat setempat untuk memadamkan api. Menurut data, kebakaran itu melanda sebanyak 9 unit rumah milik warga di kampung tersebut. PLT Bupati Bener Meriah Dailami ikut berjibaku memadamkan api. Selain PLT Bupati Dailami, hadir juga ke lokasi kebakaran Wakil Ketua DPRK Bener Meriah, Tengku Husnul Ilmi, dan anggota DPRK Salwani. Usai api dipadamkan, PLT Bupati Dailami langsung mengumpulkan korban kebakaran di Menasa Kampung setempat. Dailami juga meminta BPBD Bener Meriah untuk segera memberikan bantuan masa panik dengan berkoordinasi camat dan reje kampung. Darulun, seorang balita berumur 2 tahun, Abib Zaki Ramadan, terjatuh ke sungai atau Krung Aceh di kawasan dekat Jembatan Penayung Banda Aceh Selasa sore. Dari informasi yang dihimpun, bocah ini bermain di dekat sungai sehingga tiba-tiba terjatuh ke sungai melalui celah pagar. Namun kejadian tersebut tidak ada satupun yang melihat. Kejadian itu terungkap berkat keberadaan kamera CCTV. Awalnya ia dititipkan oleh ibunya pada ayahnya di rumah, karena sang ibu akan pergi ke balai kota untuk sesuatu keperluan. Namun kemudian sang ayah tanpa sengaja tertidur sehingga bocah Abib Ramadan pun keluar tanpa pengawasan hingga mencapai tepi sungai. Tak lama kemudian dari kamera CCTV diketahui ia terjatuh ke sungai dan tenggelam. Saat ini tim SAR telah menurunkan sejumlah rubber boat untuk melakukan pencarian. Syederalun, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Dusun Kanis, Kampung Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kebakaran bermula ketika diketahui sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat oleh seorang warga Desa Mangku yang sedang melakukan aktivitas di kebun yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran itu. Berdasarkan pengakuan warga tersebut, ia awalnya hanya melihat kepulan asap di tengah hutan pinus. Situasi saat itu, angin kencang membuat api yang semula kecil kemudian membesar dan dengan cepat menjalar ke lokasi lahan yang ditumbuhi hutan pinus. Melihat api yang semakin membesar dan menjalar, warga langsung menghubungi dan melaporkan kepada aparat desa. Sementara itu, Komandan Kodim dan Dim 0119 Benar Meriah, Letkol Infantri Valian Tatyunus menyatakan, saat ini personil TNI bersama tim gabungan yang sedang melakukan upaya pemadaman. Kebakaran yang menghanguskan hutan lahan pinus seluas 10 hektar itu diduga sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Darlun, pihak kepolisian Polres Aceh Barat terus mendalami kasus pembunuhan seorang nenek bernama Dahniar, 62 tahun, warga kompleks perumahan Buddha Suci, Desa Penaga Paya, Kecamatan Merbu, Aceh Barat. Sang nenek ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan dengan luka gorok yang nyaris putus. Meninggalnya perempuan ini diduga akibat pembunuhan. Korban saat ditemukan berada di dalam kios dalam kondisi bersimbah darah. Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Agramuda melalui Kasat Reskrim AKP permohonan harahap yang dikonfirmasi mengatakan belum ada tersangka dan polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Mapolres. M. Nasir, salah seorang cucu korban, berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tersebut. Disebutkannya dalam peristiwa ini sebanyak 8 mayam emas yang selama ini digunakan dan dipakai di tangan korban hilang dan diduga dirampas pelaku pembunuhan. Emas yang hilang tersebut berupa gelang tangan yang selama ini sering dipakai korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, pemerintah bersama TNI dan Polri terus memonitor perkembangan situasi di setiap daerah secara rutin dan merespon cepat dinamika yang terjadi di lapangan. Berbagai upaya yang dilakukan mulai membuahkan hasil yang terlihat dari kasus aktif yang mulai melandai, terutama di Jawa Bali. Sedangkan di luar Jawa Bali masih terjadi peningkatan dan situasi ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Lemdiklat Polri pada Senin 2 Agustus lalu menyampaikan bahwa langkah bersama pemerintah, TNI, dan Polri menekan kasus COVID-19 akibat varian Delta secara cepat di Kudus beberapa waktu lalu menjadi kisah keberhasilan yang harus dicontoh dan diterapkan di daerah lain. Strategi yang diterapkan adalah formula generik 3T dan 3M. Tetapi sinergi yang sangat baik antara kecepatan respon pemerintah pusat, keseriusan Pemda, ketegasan aparat dan kepatuhan serta gotong royong masyarakat. Hasilnya, angka kasus aktif dan bor pada titik puncak 12 Juni sebanyak 2.342 dan 100% berhasil diturunkan hingga per tanggal 31 Juli sebanyak 228 kasus aktif dan bor 14%. Darlun, kobaran api menjalar menuju pembangkit listrik tenaga panas Turki pada Selasa 3 Agustus 2021 dan para petani menggiring ternak yang panik ke laut. Saat kebakaran hutan yang telah menewaskan 8 orang berkobar selama hari ke-7. Negara berpenduduk 87 juta orang ini terpaku dalam kengerian ketika kebakaran hutan paling merusak dalam beberapa generasi menghapus hutan asli dan lahan pertanian yang kaya di seluruh pesisir pantai Mediterania dan Aiga, Turki. Turis yang ketakutan terpaksa menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri. Puluhan desa dievakuasi saat angin liar dan panas yang membumbung menyebarkan api. Para pejabat di negara tetangga Yunani menyalahkan dua kebakaran kecil di Pulau Rhodes dan Semenanjung Peloponese ketika rekor gelombang panas menerjang negara itu yang dikaitkan dengan perubahan iklim. Suhu mencapai 40 derajat Celcius di selatan Turki juga memicu rekor lonjakan penggunaan listrik. Alhasil, pemadaman listrik terjadi pada Senin 2 Agustus 2021 di kota-kota termasuk Ankara dan Istanbul.